radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu tatkala bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi wa kana muttaqian fajalasa. Asalnya beliau bersandar kemudian beliau duduk, yaitu bersandar salah satu dari bagian tubuhnya. Mungkin agak ekstrim makna bersandar di sini adalah dengan meletakkan salah satu dari tangannya dan tubuhnya pada satu bagian. Ya, seperti misalkan sebagian orang-orang Arab kadang-kadang mereka kalau bersandar mereka letakkan tangan mereka seperti ini, kemudian mereka luruskan badan mereka. Nah, makan dengan seperti ini dilarang, atau duduk dengan seperti ini dilarang. Coba perhatikan sekarang apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab ini. Qala al-Khattabiyyu al-muttaki'u huna huwa al-jalisu mu'tamidan ala wita'in tahtahu. Qala wa arada annahu la yaq'udu 'ala al-wita' wal wasa'id ka fi'li man yuridu al-ikthar min at-ta'am bal yaq'udu mustawfizan la mustawti'an wa ya'kulu bulghatan hadha kalamul khattabi wa ashara ghayruhu ila anna al-muttaki'a huwa al-ma'ilu 'ala janbihi wallahu a'lam. Di situ di dalam buku terjemahan ada Al-Khattabi berkata al-muttaki di sini ialah orang yang duduk sambil bersandar pada kasur yang diletakkan di bawahnya. Ya, ada kasur-kasur yang diletakkan di bawah pantat orang yang sedang makan, maka ini disebut dengan duduk secara muttaki atau bersandar. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Al-Khattabi. Kenapa demikian dilarang? Yaitu katanya orang itu bukannya berkehendak akan duduk di atas kasur atau bantal-bantal seperti kelakuan orang yang menghendaki untuk memperbanyak makanan, tetapi ia duduk sambil gelisah duduknya dan tidak tenang, juga makannya itu secukupnya belaka. Inilah yang diucapkan oleh Al-Khattabi. Maksud apa yang disebutkan oleh penulis adalah bahwa muttaki adalah seorang yang duduknya tidak tenang, jadi makannya sambil tidak tenang. Itu makannya sambil tidak tenang. Ya. Selain Al-Khattabi mengisyaratkan bahwa muttaki ialah orang yang miring duduknya pada lambungnya yang sebelah. Jadi dia bersandar dengan lambungnya. Misalkan begini ataupun begini, dia bersandar di lambungnya. Itu disebut dengan muttaki. Inilah yang disebutkan oleh penulis babu karahiyatul akli muttaki'an. Bab dimakruhkan makan secara muttaki. Jadi muttaki di sini ada dua, yaitu bersandar di atas kasur, bersandar ketika duduk dan menduduki kasur, mohon maaf, ya, bersandar ketika duduk untuk makan dengan kasur atau bantal. Kemudian yang kedua yaitu muttaki artinya adalah bersandar dengan lambungnya tatkala makan. Bersandar dengan lambungnya tatkala makan. Kita baca hadisnya. An Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Abu Juhaifah yaitu Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la akulu muttaki'an, saya tidak akan makan sambil bersandar. Muttaki, rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Kita langsung kepada poin makna dari hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, la akulu muttaki'an, aku tidak makan sambil bersandar. Wallahu a'lam, makna bersandar yang paling benar adalah bersandar dengan lambungnya dalam keadaan ia makan. Jadi orang bersandar dengan lambungnya, baik dia letakkan tangannya di sini, ya, ataupun letakkan tangannya di kepala dan dia bersandar dengan lambungnya, dengan itu dia sambil makan. Nah, ini termasuk daripada makna dari aku tidak akan makan dengan cara muttaki'an, yaitu bersandar dengan lambung. Dan pendapat ini yang lebih kuat, pendapat ini yang lebih kuat, bahwasanya maksud dari makan sambil muttaki adalah makan sambil bersandar dengan lambungnya, bersandar dengan lambungnya. Makanya Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa huwa an ya'kulal insanu muttaki'an imma 'alal yadi al-yumna aw 'alal yadi al-yusra. Dia begini, ya, bersandar dengan lambungnya, kemudian tangannya diletakkan, tangan kanannya dia sandari atau tangan kirinya dia sandari. Nah, ini dilarang, ya, dimakruhkan seorang muslim melakukan itu. Wa dzalika li'anna al-ittika yadullu 'alal ghatrasah wal kibriya. Kenapa demikian? Beliau mengatakan karena makan dengan cara bersandar seperti tadi itu menunjukkan kepada kecongkakan dan kesombongan. Ya, menunjukkan kepada kecongkakan dan kesombongan. Wa hadza ma'na nafsi walannahu idza akala muttaki'an yatadarrar haitsu yakunu majra at-ta'am mutamayilan laisa mustaqiman. Dan ini adalah makna kiasan, yaitu kalau dia makan sambil cara seperti tadi muttaki, maka itu akan membahayakannya karena saluran makanan menjadi miring, tidak lurus lagi kalau kita tidak seperti kita duduk. Kalau seandainya kita bersandar, maka makanannya akan, saluran makanan akan menjadi miring. Fala yakunu ala tabi'atih, maka tidak seperti tabiat aslinya. Farubbama hasala fi majari ta'am adrarun, maka kadang-kadang dalam saluran makanan terjadi beberapa bahaya kalau seandainya makan dengan cara yang tadi. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la akulu muttaki'an, yakni laisa min hadi an akula muttaki'an. Artinya, oleh sebab itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak akan makan dengan cara muttaki', bersandar dengan lambungku. Maksudnya bukan termasuk sunnahku, bukan termasuk ajaranku, aku makan dengan cara bersandar dengan lambungku. Ya, bersandar dengan lambungku. Jadi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin ringkas hukum-hukum yang ada pada hadis yang ke-746, satu, silahkan dicatat. Hadis-hadis yang bisa kita pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, satu, yang pertama adalah dimakruhkannya makan dengan cara muttaki. Muttaki, ini satu, dimakruhkannya makan dengan keadaan muttaki atau dalam keadaan muttaki, yaitu bersandar di atas lambungnya. Kemudian faedah yang kedua, maksud muttaki adalah meletakkan tangan kanan, bersandar dengan tangan kiri atau tangan kanan dan menyandarkan bagian lambung tubuh, menyandarkan bagian lambung tubuh. Bersandar dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri dan menyandarkan bagian lambung dari tubuh. Kemudian Pelajaran selanjutnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu dimakruhkannya makan dengan cara mutaki karena beberapa sebab. Dimakruhkannya makan dengan cara mutaki karena beberapa sebab. Orang kalau cara mutaki itu dimakruhkan, kenapa? Apa sebabnya? Sebab yang pertama yaitu menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Sebab yang pertama yaitu menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Ataupun orang-orang congkak dan sombong. Ini sebab yang pertama. Kenapa makan dengan cara muttaki diharamkan atau dimakruhkan lebih tepatnya? Karena menyerupakan diri dengan orang-orang kafir atau orang-orang sombong dan congkak. Sebab yang kedua yaitu karena makan dengan cara muttaki bisa membahayakan secara kesehatan. Bisa membahayakan tubuh atau saluran pencernaan secara bersamaan. Maka ini termasuk dari hal yang sebab kenapa dilarangnya seseorang makan dengan cara muttaki. Baik, kemudian faidah selanjutnya yaitu Bapak Ibu Saudara-saudari, seorang muslim ketika makan hendaknya dia tidak terlalu berlebihan dalam perihal makan. Tidak terlalu berlebihan dalam perihal makan. Karena ketika seseorang duduk dengan muttaki, maka itu tidak akan terasa dia sudah kenyang atau tidak. Karena parutnya diumbar. Ya. Perutnya itu diumbar, diletakkan di samping, kemudian diumbar begitu. Jadi setiap yang masuk dia gak ngerasa. Pas berdiri baru dia tahu bahwa perutnya sudah penuh. Ini sebab yang hukum pelajaran yang ketiga. Yaitu seorang muslim tatkala makan, maka semestinya jangan terlalu berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, kul washrab walbas watasaddaq min ghairi sarafin wala makhilah. Makan, minumlah, dan bersedekahlah, dan berpakaianlah tanpa sikap terlalu berlebih-lebihan atau mendatangkan kesombongan. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum makan secara muttaki ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Hukum makan secara muttaki, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Yang mengatakan haram karena Rasulullah SAW tidak makan secara muttaki. Yang mengatakan haram karena Rasulullah SAW tidak makan secara muttaki. Sedangkan yang mengatakan makruh karena ini termasuk dari bab adab. Karena ini termasuk tadi bab adab. Ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan perkataan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang hadis ini. Saya bacakan. Wa innama akala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kadzalik li alla yastaqira fil jilsah fa ya'kulu aklan katsiran li anna al-ghaliba anna al-insana idza kana muq'iyan la yakunu mutma'innan fil julus fala ya'kulu katsiran wa idza kana ghayra mutma'innin falan ya'kula katsiran wa idza kana mutma'innan fa innahu ya'kulu katsiran hadha huwa al-ghalib. Subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan dengan cara iqa'. Ini beda lagi. Beliau benci makan dengan cara muttaki. Muttaki tadi bersandar baik dengan tangan atau dengan lengannya. kemudian meletakkan apa namanya lambungnya di sampingnya, samping kanan kah samping kiri kah, terserah. Ini adalah makan yang dilarang, entah nanti hukumnya haram atau hukumnya makruh. Wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa ini adalah hukumnya makruh, yaitu karena dia termasuk dari adab. Tayib. Sedangkan Nabi Muhammad SAW makannya dengan cara iqa', kata Imam Muhammad Ibn Shalal Utsaimin. Iqa' itu bagaimana? Yaitu mendirikan dua telapak kakinya, kemudian dia duduki tumitnya, seperti yang sudah saya contohkan. Mendirikan dua telapak kakinya, kemudian di tumitnya dia duduki itu. Kenapa sebabnya? Perhatikan. Wa innama akalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kadzalik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan dengan cara seperti itu, li'alla yastaqirra fil jilsah. Agar tidak tetap tatkala tidak tetap duduknya tatkala makan. Kalau tetap duduknya tatkala makan, fayakulu aklan katsiran. Maka dia akan makan dengan makan yang banyak. Ya? Makan dengan makan yang banyak. Jadi kalau bersila itu sudah siap menghantup pria. Ya. Ataupun kalau seandainya mungkin bukan bersila, dia tidak sanggup untuk bersila. Jadi satu kakinya disila, satu kakinya dihunjur. Diluruskan karena tidak sanggup untuk bersila. Maka ini lebih hantup lagi nantinya. Baik. Kemudian, li'annal ghaliba annal insan idza kana muq'iyan la yakunu mutma'innan fil julus, fala ya'kulu katsiran. Kata Imam Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah, karena manusia jika dia duduk dengan cara iqa'a tadi, iqa'a yaitu menduduki kedua tumitnya dan kedua telapak kakinya didirikan, itu tidak akan tenang makannya. Maka akhirnya tidak makan banyak. Beliau sebutkan subhanallah. Ya, tidak akan tenang makannya. Maka tidak akan pernah makan banyak. Karena capek menahan paha. Ya, manggah. Kadang-kadang orang-orang yang bawa tas pinggang permanen, perutnya maksudnya besar, ya, itu untuk menunduk saja susah, ya, untuk menunduk saja susah, dan ini perlu diperbaiki. Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minul dha'if wa fi kullin khair. Seorang mu'min yang kuat itu lebih baik daripada seorang mu'min yang lemah. Saya pernah ada yang usul, Ustaz, bagaimana kalau kita di masjid Imam Syafi'i itu halaman besar, kita jadikan latihan karate. Saya bilang usul sama tim dakwah sana. Ya. Silahkan, boleh saja. Dan kalau seandainya nanti di Banjarmasin ada pondok pesantren, maka salah satu yang harus digarap adalah di dalamnya ada kolam renang. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak di Banjarmasin ada pondok pesantren? Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau kemudian mengatakan, "Lakin min asbabi taqlilil akli alla yastaqirra al-insan fi jilsatihi wa alla yakuna mutma'inna tuma'nina." Termasuk daripada sebab seseorang mempersedikit makanan adalah tidak tetap duduknya dia. Ya, tidak tetap duduknya dia. Memang kalau seandainya itu dilaksanakan di tengah orang banyak jadi aneh. Ya, maka dilihat di sini maslahat, mafsadahnya. Karena ini termasuk adab. Ya. Kalau seandainya mungkin di luar jamaah yang belum belajar kitab Riyadhus Shalihin, maka ini akan sangat terasa aneh. Tetapi bagi yang sudah belajar, diamalkan. Imam Ahmad mengatakan, "Man 'amila bi sunnatin walau marratan fahuwa min ahliha." Barang siapa yang mengerjakan sunnah walau satu kali, maka dia termasuk daripada pengamalnya. Artinya begini, saya ambil contoh hari Jumat, termasuk sunnahnya membaca surah Al-Kahfi. Termasuk sunnahnya membaca surah Al-Kahfi, yang diganjar akan mendapatkan cahaya dari sini sampai dia ke Baitul, ke Ka'bah Musyarrafah. Taib, apakah ini setiap hari Jumat dia harus baca? Ataukah berdasarkan pendapat Imam Ahmad tadi, satu kali dia baca cukup dia akan mendapatkan cahaya? Maka jawabannya adalah bahwa satu kali dia baca, dia termasuk pengamalnya. Termasuk apa? Pengamalnya. Meskipun orang yang setiap pekannya, setiap Jumatnya dia membaca, itu lebih utama dibandingkan yang cuma sekali dalam seumur hidup. Nah, seperti itu. Maka sunnah-sunnah yang seperti ini, coba amalkan dan berlezat-lezat dengannya. Kita sekarang berarti mencontoh Rasulullah SAW. Dan itu termasuk yang memotivasi kita untuk hidup di dunia. Jadi ada semacam progres kita mengerjakan sunnah. Oh, ini sunnah belum saya kerjakan. Di antara ketika makan, duduk dengan cara iq'a. Duduk dengan cara iq'a. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca hadis selanjutnya, yaitu hadis dari Anas bin Malik. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan muq'iyan ya'kulu tamran. Rawahu Muslim. Nah, ini artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam makan kurma sambil duduk berjongkok. Di sini penulis atau penerjemah buku susah untuk menerjemahkan. Maka lebih baik sebenarnya kalau seperti ini adalah makan kurma sambil duduk dengan cara iqa'. Nah, begitu lebih baik dibandingkan diterjemahkan jongkok. Karena jongkok itu beda dengan iqa'. Jongkok, ya jongkok, ya iqa' beda. Maka lebih baik diterjemahkan dengan cara duduk iqa'. Ya, dan Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, al-muq'i huwa alladhi yulsiqu ilyataihi bil ard wa yansibu saqaihi. Al-muq'i atau duduk jongkok ialah merapatkan kedua pantatnya di bumi dan mendirikan kedua betisnya. Gimana itu? Duduk kedua pantatnya di bumi, kemudian mendirikan kedua betisnya. Ya, jongkok. Itu benar-benar jongkok. Ini pendapat Imam Nawawi rahimahullahu taala. Tapi wallahu alam, pendapat yang benar adalah bahwa iqa seperti yang kita bilang tadi, mendirikan kedua telapak kakinya dan dia duduk di atas kedua tumitnya. Ya. Jadi memang ada pendapat yang dipakatakan oleh Imam Nawawi, yaitu duduk dengan jongkok tadi. Duduk dengan jongkok. Tapi akan terasa susah sekali kalau makan dengan jongkok tadi. Tetapi yang benar wallahu alam, sebagaimana yang dikatakan oleh imam-imam yang lain, bahwa iqa'a di sini adalah duduknya dia di atas tumitnya dan kedua telapak kakinya diberdirikan dan dia duduk di atas dua tumitnya. Wallahu a'lam. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti cara duduk tatkala makan. Dan sekali lagi ini adab. Adab itu berarti hanya sebatas apa? Anjuran. Bagaimanapun kita duduk tatkala makan berarti hukumnya apa? Boleh. Ya, bagaimanapun kita makan, bagaimanapun kita duduk tatkala makan hukumnya boleh. Ya, nanti misalkan kita ke rumah makan yang tidak ada lesehannya, maka jangan-jangan duduk di atas kursinya dengan cara iqa. Nah, ini tidak semesti itu juga, karena hukumnya apa? Hanya dianjurkan. Ya. Tetapi meskipun dianjurkan, tetap dilaksanakan, walaupun sekali dalam seumur hidup. Dan berlezat-lezatlah melaksanakan itu, bahwasanya ini pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan seperti itu kita memperjuangkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, kita lanjutkan, yaitu bab yang ke-109. Kita hampir habis babnya ini di jilid yang ke yang pertama, bab yang ke-109. Penulis rahimahullahu taala berkata, babu istihbabil akli bi thalathi asabi'i wa istihbabi la'qil asabi'i wa qarahati mashiha qabla la'qiha wa istihbabi la'qil qas'ati wa akhdhi al-laqmata allati wa akhdhi al-luqmati allati tasqutu minhu wa akliha wa mashiha ba'da al-laqi bis-sa'idi wal-qadami wa ghairiha. Sunnahnya makan dengan menggunakan tiga jari. Tiga jari yang dimaksud adalah jempol, telunjuk, jari tengah. Tiga jari, ya. Karena kalau seandainya tiga jari yang dimaksud jari telunjuk, jari tengah, jari kelingking, ya ini susah nih makannya. Yang dimaksud adalah jempol. Jadi silahkan digaris bawahi, yang dimaksud dengan tiga jari di sini adalah jempol, kemudian telunjuk, kemudian jari tengah. Dan sekali lagi ini anjuran. Ini anjuran. Ini pun juga maka kita berlezat-lezat melaksanakannya. Coba sekali-kali makan dengan seperti itu. Saya dulu punya teman di Damam, Al-Ustaz Al-Fadhil Zaki Muhammad Nur Iman. Beliau senantiasa setiap kali makan dengan tiga jari. Ya. Sekali makan dengan tiga jari. Ada pelajaran menarik dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa makan dengan sendok kalau dilihat dari jumlahnya, makan dengan sendok, kalau dilihat dari jumlahnya ketika seorang mengamalkan sunnah tiga jari ini, maka akan sama dengan makan dengan sendok. Artinya kalau seorang makan dengan sendok kemudian atau makan dengan tiga jari, itu sama jumlahnya yang dimasukkan ke dalam mulut dibandingkan yang lima jari. Kemudian bakapal lah pulang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah, ulama kontemporer di zaman sekarang. Dan itu ijtihad beliau. Beliau melihat bahwa illat makan tiga jari bukan karena tiga jarinya, tetapi agar makanan yang dimasukkan ke dalam mulut itu tidak terlalu banyak sehingga bisa bernafas, tidak menyakiti dada, kemudian pencernaan pun bisa normal. Makanya beliau makan dengan apa? Dengan sendok itu lebih nyunnah bagi yang tidak makan dengan tiga jari. Artinya jumlah yang masuk dengan sendok sama, tentunya sendok yang normal, lain wancuh. Pokoknya semua sarana kita tutup, jangan sampai kena kritikan. Jadi seperti itu, sendok yang normal, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi illat nanti dijelaskan, kita akan jelaskan pada hukum dan pelajaran illat kenapa makan dengan tiga jari tadi, agar makanan yang masuk itu sewajarnya dan bisa mengamalkan hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu." Cukup bagi anak manusia beberapa luqaimat, luqmah. Luqmah itu adalah sepotong makanan. Ya, yang kalau diambil dengan tiga jari bisa. Makanya cukup bagi anak manusia beberapa suapan saja. Beberapa suapan saja dengan tiga jari tadi. Yang menegakkan punggungnya, yang menegakkan punggungnya. Ini sebab dan illat kenapa makan dengan tiga jari, bukan karena dia tidak ada sebab, tetapi untuk memudahkan mencerna, untuk bisa bernafas, untuk juga agar mudah masuk ke dalam perut dan semisal. Silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan memahami bab dulu ya. Tadi sudah saya sebutkan sunnah bab ke-109, sunnahnya makan dengan tiga jari. Kita membahas bab dulu. Makan dengan tiga jari yang sudah kita bahas tadi, satu, tiga jari yang dimaksud adalah jempol, jari telunjuk, jari tengah. Itu satu. Ya, yang berkaitan makan dengan tiga jari. Kemudian yang berkaitan dengan makan tiga jari juga menunjukkan bahwasanya sebabnya adalah agar tidak terlalu berlebihan memasukkan makanan ke mulut. Ini sebab, ini hal yang kedua yang berkaitan dengan makan tiga jari. Sebab dari makan dengan tiga jari bukan karena ada apa-apa di jari-jari tiga jari tersebut, tidak, tetapi agar apa? Agar tidak terlalu banyak masuk ke dalam mulut yang bisa menyebabkan mudarat bagi pernafasan ataupun pencernaan. Kemudian juga dengan tiga jari menunjukkan tawadhu, rendah hati. Dengan tiga jari menunjukkan tawadhu atau rendah hati. Ini semua saya ambilkan dari faedah yang dituliskan oleh Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Salihin. Kemudian yang keempat yang berkaitan masih dengan tiga jari juga, yaitu ini adalah makanan yang mungkin diambil dengan tiga jari. Jadi maksud makan dengan tiga jari adalah pada makanan yang mungkin diambil dengan tiga jari, seperti untuk ya, kurma, martabak. Nah, itu bisa tiga jari. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Adapun makanan-makanan yang tidak bisa dimakan dengan tiga jari, ketupat kandangan. Nah, itu kadang awal tuh dimakan tiga jari. Ketupat kandangan. Bang Tufel tahu ketupat kandangan. Ya. Ketupat kandangan itu adalah ketupat yang pakai kuah. Jadi makannya pakai kuah. Kalau tiga jari susah. Ya. Susah. Lontong tiga jari susah. Rawon tiga jari susah. Nah, ini jadi maksudnya adalah yang keberapa itu? Yang kelima, bahwa makan tiga jari yaitu makanan yang bisa diambil dengan tiga jari. Nah, inilah pentingnya penjelasan para ulama ya. Ini semuanya nanti dihantam dengan tiga jari. Jadi misalkan ada bubur, di sini disediakan bubur tiga jari pian, kadang habis sampai jam 8. Ya. Ini maksud, jadi penjelasan para ulama itu penting. Ya, tidak menjelaskan sendiri dari kantong kita. Jadi tiga jari yang dimaksud adalah dengan makanan yang bisa diambil dengan tiga jari. Taib. Durian Bang, olah tiga jari. Hah? Andak durian sidin namanya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan sunnahnya menjilati jari-jari. Sunnahnya menjilati jari-jari serta kemakruhan mengusap jari-jari sebelum menjilatinya. Nah, ini hal kedua dalam bab ini. Ya, karena penulis mengatakan babu istihbabil akli bi thalathati asabi'i wa istihbabil aqil asabi'. Ya, bab anjuran untuk makan dengan tiga jari dan anjuran untuk menjilati jari-jari serta karahatu mashiha qabla la'qiha, dimakruhkan mengusap jari-jari tersebut, maksudnya nanti saya akan jelaskan, sebelum menjilatinya. Yang dimaksud dengan dianjurkan untuk menjilati jari-jari, jadi orang yang makan maka anjurannya adalah bekas-bekas makanan yang ada pada tangan itu dijilati. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perintah Rasul, dan kita harus mengimaninya. Ya. Tugas kita cuma mengimaninya dengan yakin dan mengamalkannya. Kemudian kalau kita lihat juga sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa ini mungkin saja terjadi di antara sesama, di antara manusia. Artinya begini, orang makan kemudian bekasnya dia jilati. Mungkin yang agak susah adalah menjilatkan kepada yang lain. Ini susah, ya. Tetapi beliau mengatakan itu bisa terjadi antara seseorang dengan istrinya. Saking cintanya dua orang ini, maka hal-hal yang mungkin tabu ataupun tidak layak dilakukan kepada orang lain, bisa saja itu terjadi, ya, saking cintanya. Coklat pun rasa coklat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, kalau ada yang mengatakan, masa sih hukumnya menjilatkan kepada orang lain, bukankah itu sesuatu yang tidak layak dilakukan? Maka jawabannya, kita hanya bisa mengucapkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu keyakinan yang tidak ada niqosh di dalamnya, tidak ada debat di dalamnya, harus kokoh sampai akhir hayat. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hawa nafsu, melainkan dia adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kuat itu. Tidak bisa tidak. Maka itu hadis sahih yang kita baca sekarang, nantinya hadis sahih. Ya, maka kita harus meyakini bahwa yang dikatakan oleh Rasulullah adalah benar, dan beliau tidak mengatakannya dengan sia-sia. Begitu juga, dan seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa mungkin saja itu terjadi, yaitu menjilatkan kepada yang lain seperti kepada anak kecil, ya. Maka ini bisa saja. Kemudian yang paling penting adalah ada penjelasan menarik dari Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa kenapa kita mencari bekas-bekas yang ada di tangan kita sampai dijilati ataupun dijilatkan kepada orang lain. Jawabannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa kita tidak mengetahui berkah yang ada pada makanan tersebut, di mana adanya, apakah yang sudah kita makan atau yang masih tersisa. Jangan-jangan berkahnya masih tersisa ataupun tertinggal di luar. Artinya makanan yang kita makan tidak ada berkahnya, tidak bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, itu sebab yang paling utama yang kita bisa ambil dari apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan perkara menarik. Coba perhatikan, beliau mengatakan hatta innahu dzukira li ba'dun nas an ba'dil atibba annal anamila biiznillah tufrizu ifrazat 'inda at'am tu'inu 'ala hadmi at'am fil ma'idah wa hadhihi min al hikmah walakinna naf'aluha sunnatan in hasalat lana hadhihi al fa'idah at-tayyibah hasalat wa in lam tahsul fala yahummuna alladhi yahummuna imtithalu amrin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Bahkan disebutkan kepadaku, kata beliau, dari beberapa orang, dan orang ini mendapatkan kabar dari beberapa dokter, bahwa unmulah, ini unmulah Pak, ujung-ujung jari, ya, di tatkala makan itu memudahkan pencernaan makanan di dalam pencernaan kita. Jadi memudahkan pencernaan makanan di dalam pencernaan kita. Dan ini hikmah. Tetapi beliau mengatakan, tetapi kita mengerjakan ini sunnah. Kalau seandainya hikmah tersebut kita dapati, berarti terjadilah hikmah tersebut. Tetapi jika tidak terjadi, maka itu bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita adalah mengerjakan sunnah Rasulullah SAW. Itu lihat perkataan ulama. Mereka sangat konsen dengan berpegang teguh dengan sunnah. Ya, dan itu yang kita harus contoh sampai akhir hayat seperti itu. Sampai titik darah penghabisan. Yang memperjuangkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yakhafu laumata laim. Tidak pernah takut dengan orang yang mencela, siapapun yang mencelanya. Karena ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan wastihbab la'qil qas'ati wa akhdhil luqmati allati tasqutu minhu. Artinya, dan anjuran mengambil dan juga sunnahnya menjilati piring, ya, menjilati piring atau bejana atau apapun yang ada yang kita gunakan untuk makan. Jika seseorang sudah menyelesaikan makannya, ya, jika seseorang sudah menyelesaikan makannya. Di sini penulis mengatakan wa istihbabil qas'ah, ya, dan dianjurkan untuk menjilati piring. Menjilati piring karena tadi sebabnya, karena kita tidak mengetahui di mana ada berkah pada makanan tersebut. Sedangkan kita seorang muslim bukan sekedar makan mengenyangkan perut, tidak, tetapi bagaimana dengan makan tersebut kita mendapatkan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu wa akhdhil luqmah allati tasqutu minhu, dan mengambil suapan yang jatuh daripadanya, terus memakannya, ya, terus memakannya. Ini perkara yang keempat yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini. Perkara yang keempat yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini, bahwa seorang manusia jika dia makan kemudian ada yang jatuh, maka jangan dia membiarkannya, akan tetapi dia mengambilnya. Kalau seandainya pada makanan yang jatuh tadi ada kotoran, maka dia hilangkan kotorannya dan tidak memakannya, ya, tidak memakannya. Karena seorang manusia tidak dipaksa untuk memakan sesuatu yang dia tidak inginkan, tetapi dia dianjurkan untuk menghilangkan kotorannya, ya, dia dianjurkan untuk menghilangkan kotorannya. Apakah harus memakannya? Tidak juga, ya. Kenapa? Karena seorang manusia tidak dipaksa untuk memakan sesuatu yang tidak dia senangi untuk dimakan. Kemudian di sini Rasulullah SAW, nanti kita baca hadis-hadisnya, beliau memerintahkan kita untuk makanan yang jatuh ke dari piring kita, kalau kita ambil kemudian dimakan lagi. Sebabnya kenapa? Salah satu sebabnya nanti jelaskan dalam hadis, bahwa syaitan hadir tatkala seorang manusia makan, dan apabila ada makanan yang jatuh di piring dan tidak diambil, maka berarti dia akan makan bersama syaitan, yang menyebabkan dia tidak kenyang-kenyang, makanannya tidak memberkahi dia. Wallahu a'lam. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang disebutkan juga oleh penulis, wa mashi baha ba'dal la'qi bis-sa'idi wal qadami wa ghairiha, dan juga bolehnya mengusap jari-jari sesudah dijilati pada tangan, kaki dan lain-lain sebagainya. Apa maksud daripada perkara ini? Yaitu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya seseorang sudah makan kemudian dia juga bolehnya mengusapkan jari-jari sesudah dijilati pada tangan ataupun pada kaki atau yang semisalnya. Ini dahulu karena tidak ada pembersih seperti tisu, ya, maka dibersihkan dengan bagian-bagian tubuh lainnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sekarang hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Muttafaqun alaihi. Artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian makan sesuatu makanan, jadi makan apa saja, maka janganlah ia mengusapkan jari-jarinya sebelum menjilatinya atau menjilatkannya kepada orang lain." Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Langsung kita ke makna hadis, yaitu maknanya jika salah seorang makan makanan, makan makanan di sini makanan apa saja, baik yang jamid yaitu yang keras ataupun yang encer, ya, yang keras ataupun yang encer, maka janganlah ia yamsah asabi'ahu, mengusapkan tangannya. Maksudnya mengusapkan tangannya ke lap ataupun ke tisu atau yang lainnya. Pokoknya mengusapkan tangannya sampai ia menjilatnya ataupun menjilatkannya kepada yang lainnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pelajaran menarik dari hadis ini, yaitu Al-Syekh Salim bin Aid Al-Hilali mengatakan, fihi raddun ala qaumin afsada aqluhum at-turfah. Artinya hadis ini merupakan bantahan untuk orang-orang yang terlalu berlebihan menunjukkan kemewahan. Faza'amu anna la'qal asabi'i amrun mustaqbah. Sehingga mereka mengira bahwasanya menjilat jari-jemari itu perkara yang buruk ataupun kotor, tidak pantas. Maka ini bantahan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kok bisa jadi bantahan? Iya, begitulah seorang muslim. Semestinya lebih mengedepankan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan perasaan dia. Makanya menjadi bantahan, ya. Karena kita meyakini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai yang benar, kemudian yang lainnya adalah sebagai sesuatu yang tidak benar. Maka hadis ini menjadi bantahan, ya, menjadi bantahan untuk orang-orang yang mengira bahwa menjilat jari jemari setelah makan ini termasuk perkara yang mustaqbah, yaitu sesuatu yang perkara yang buruk. Maka ini bantahannya hadis ini. Kita lanjutkan hadis yang ke-749. Wa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi' fa idza faragha la'iqaha, rawahu Muslim. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam makan dengan tiga jari jemari. Jika beliau selesai, maka beliau jilati tiga jari jemari tersebut. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran pertama dari hadis ini yaitu Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini salah seorang yang tidak ikut peperangan. Peperangan apa? Peperangan Tabuk. Ya, peperangan apa? Tabuk. Dan beliau ini tidak ikut bukan karena punya alasan yang kuat, tetapi karena menunda-nunda, akhirnya terlambat. Nah, ini para ikhwah sekalian, pelajarannya bahwa jangan sampai menunda-nunda amal yang ada nanti tidak jadi. Ya, kalau seandainya ingin mengerjakan amal, maka mulai saat itu dia harus berniat langsung laksanakan. Jangan sampai menunda-nunda. Kemudian yang cerita selanjutnya, Ka'ab bin Malik ini, beliau adalah seorang yang tidak ikut perang Tabuk. Kemudian beliau ini setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang ke kota Madinah setelah peperangan, maka beliau mengaku bahwasanya beliau tidak bisa mengikuti perang. Ketika ditanya, nah lihat ya, indahnya kejujuran. Ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawabnya apa? Wahai Rasulullah, sungguh aku adalah orang yang paling pintar ngomong. Kalau seandainya aku bikin alasan, engkau akan pasti menerimanya. Tetapi aku takut dengan siksa Allah. Inilah. Ini indah, ya, itu indahnya beriman kepada Allah. Kalau aku bisa, kalau aku ingin bikin alasan, ingin buat-buat cerita, mudah. Dan engkau akan memaafkanku, itu pasti. Tetapi yang jadi masalah adalah aku takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran dari Ka'ab bin Malik ketika tidak ikut perang Badar adalah indahnya kejujuran. Dengan kejujuran inilah akhirnya beliau nanti mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran dari Ka'ab bin Malik juga adalah bahwa bolehnya memboikot seseorang. Punya teman, ya, teman-temanan, mungkin ada cekcok, boleh memboikot. Memboikot itu tidak ngomong, tapi batasannya untuk perkara-perkara dunia, untuk perkara-perkara muamalah hanya 3 hari. Ya, perkara-perkara muamalah hanya 3 hari. Setelah itu haram untuk diboikot. Harus bersalam-salaman, harus berislah, saling damai. Ya, misalkan perkara-perkara dunia, misalkan si fulan tidak mau membantu, si fulan sering ngomongin saya, si fulan sering ngejek saya dan semisalnya, maka ini batasnya cuma 3 hari. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot, menghajar. Hajar itu artinya menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Maka dia menghadap ke sana, si fulan menghadap ke sana. Dan ingat, selama dia bertengkar, maka dia jauh dari rahmat Allah. Maka hati-hati, ya, bersihkan hati. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam." Sebaik-baik 2 orang yang bertengkar, maka yang paling baik adalah yang memulai dengan salam, meskipun dia benar. Kemudian dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berbunyi bahwa aku menjamin rumah fi rabadil jannah, di tengah surga, liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Barang siapa yang meninggalkan perkelahian, meskipun pertengkaran, meskipun dia benar. Maka para ikhwah sekalian, apalagi perkara-perkara yang sepele, ya, perkara-perkara sepele, baik itu hubungan antara teman dengan teman, muslim dengan muslim, ataupun suami dengan istri, kakak dengan adik, maka jangan sampai kita menghapuskan pahala-pahala kita dengan seperti ini. Adapun apabila boikot atau hajar karena maslahat agama, ya, boikot atau hajar karena maslahat agama, maka ini boleh sesuai dengan maslahatnya, karena agama. Seperti misalkan Bilal bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau diboikot oleh bapaknya Abdullah bin Umar. La ukallimuka abadan. Kata Abdullah bin Umar, aku tidak membicaraimu selamanya. Diriwayatkan Abdullah bin Umar tidak berbicara kepada anaknya selamanya sampai salah satunya mati, meninggal dunia. Sebabnya adalah Abdullah bin Umar meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian larang istri-istri kalian untuk pergi ke masjid-masjid ingin sholat berjamaah, enggak boleh dilarang. Meskipun rumah-rumah mereka lebih utama dibandingkan masjid-masjid mereka. Wa buyutahunna khairun lahunna. Dan rumah-rumah mereka, para istri, para perempuan, lebih baik dibandingkan masjid-masjid mereka. Tetapi ketika istri ingin sholat berjamaah di masjid, maka tidak boleh dilarang. Bilal bin Abdullah bin Umar, anaknya Abdullah bin Umar, ini ada Bilal, ini bapaknya Abdullah. Bilal mengatakan bahwa wallahi lalam na'ahun, demi Allah aku akan larang istriku pergi ke masjid. Ini sebabnya kenapa? Bukan karena sebenarnya ingin menghadang hadis Rasulullah, tidak. Ataupun tidak percaya dengan hadis Rasulullah, tidak. Tetapi beliau ini saking cemburunya terhadap istrinya, maka tidak boleh kelihatan orang lain. Ya, tidak boleh kelihatan orang lain, tidak boleh dinikmati oleh orang lain. Maka ini yang menyebabkan Bilal berkata seperti itu, wallahi lanamna'ahun, demi Allah kami akan larang mereka. Maka apa kata Abdullah bin Umar mendengar anaknya menentang hadis Rasul, ataupun mengucapkan perkataan yang mungkin menentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuhaddithuni kadzalik. Aku sedang meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kamu mengatakan seperti itu. Fasabbahu Abdullah bin Umar sabban ma raaitu sabbahu mithlahu qat. maka Abdullah bin Umar sang bapak mencaci anaknya tersebut dengan benar-benar cacian. Kata perawi, aku tidak pernah melihat bapak, yaitu Abdullah bin Umar, mencaci seseorang yang lebih dibandingkan itu. Ini menunjukkan bahwasanya bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa boleh memboikot demi maslahat, ya, demi maslahat agama, lebih dari 3 hari boleh. Dan itu yang terjadi kepada Ka'ab bin Malik, bahwasanya beliau diboikot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama berapa? 40 hari. Jadi kalau mau salam kepada Rasulullah, assalamualaikum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melengos. Yang lengos Rasulullah, ya. Kalau yang melengos Ahmad Zainuddin, abdu amat, bukan urusan. Ini yang melengos adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Ka'ab bin Malik bercerita, aku tidak tahu apakah salamku dijawab oleh Rasulullah atau tidak. Karena pada hukumnya asal hukum menjawab salam adalah wajib. Tapi karena diboikot, maka boleh untuk tidak dijawab. Dan diboikot itu selama 30 hari. Kemudian di hari yang selanjutnya, hari ke-31, maka sang istrinya, Ka'ab bin Malik, diperintahkan untuk menjauhi istrinya. Ka'ab bin Malik bingung, apakah ini dicerai atau dipisah atau bagaimana statusnya, pokoknya jauhi. Lihat, hatta dhaqat biyal arda, sampai kata Ka'ab bin Malik bahwasanya sampai pada saat itu aku sangat-sangat terhimpit, bagaikan dihimpit oleh bumi. Dan pada saat itu iblis mengganggu. Nah, subhanallah. Ya, mungkin disitulah iman Ka'ab bin Malik. Jadi orang itu diuji sesuai dengan kadar imannya. Yang ujiannya berat berarti imannya tinggi. Ya, yang ujiannya berat berarti imannya tinggi. Yang ujiannya sedang-sedang saja, adem ayem, hidupnya tenang, mau apa dapat, mau kemana bisa. Maka ini jangan-jangan imannya lemah. Karena pemahaman balik dari tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ujian sesuai dengan kadar iman. Kalau seandainya imannya fihi salabah, di dalam dirinya terdapat salabah, itu kekuatan iman, maka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat. Tetapi jika imannya fihi riqqah, yaitu tipis, lemah, maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pun dengan ujian yang sesuai dengan kadar imannya. Maka yang belum pernah diuji mafhumnya, berarti yang jarang diuji, maka kadar imannya juga menunjukkan lemah. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang kita bersyukur tatkala mendapatkan ujian tersebut. Wallahu a'lam. Coba ya, perhatikan hadisnya. Al-anbiya asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amsal fal-amsal, fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinih, fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'u, wa in kana fi dini riqqah ubtuliya ala hasabi dinih. Subhanallah. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang setelahnya. Seseorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jika agamanya kuat, kokoh, maka bertambah ujiannya. Jika ujiannya agamanya tipis, maka diuji, dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jadi diuji sesuai dengan kadar agamanya. Yang ingin saya ceritakan adalah ketika Ka'ab bin Malik dalam keadaan seperti itu, datang utusan orang kafir membawa surat. Wahai Ka'ab, apakah kami mendengar bahwa itu nabimu, temanmu, di situ disebutkan dalam surat itu temanmu, kawanmu sudah menjauhimu, yaitu Nabi Muhammad SAW sudah menjauhimu. Maka falhaq bina, ayo di sini ada tempat aman, silahkan datang ke kita. Sudah dalam keadaan seperti itu digoda, subhanallah. Ya, itu ujian agama. maka apa yang beliau katakan? Ya, beliau bakar surat tersebut dan beliau tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah 40 hari maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang taubat mereka diterima. Inilah yang menyebabkan surat At-Taubah. Jadi saya kenapa agak detil karena saya pernah ngisi kajian dengan judul pelajaran dari perang Tabuk. Banyak sekali pelajaran dari perang Tabuk, di antaranya ini cerita Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian sedikit lagi tentang Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu sikap menghajar itu ketika tatkala ada maslahat. Misalkan kita punya kawan di kamar ataupun di rumah, kemudian orang tersebut tidak mau sholat, maka sikap kita harus dilihat. Kalau kita nasihati, maka dia akan tetap mendengar nasihat kita. Kalau dinasihati tetap belum menerima nasihat, maka kita lihat apakah proses menghajar itu pantas untuk dia atau tidak. Karena kadang-kadang aku kada mau lagi berkawan lawan ikam, saya tidak mau lagi berteman dengan kamu. Maka orang yang tidak mau dijauhi tersebut malah tambah parah. Apa yang tambah parahnya? Ya emang dari pertama siapa yang mau berteman dengan ente? Silahkan aja. Mau kabur sana kabur silahkan. Nah ini berarti ketika diboikot dia tambah parah. Maka pada saat itu temannya ini jangan memboikot, tetapi terus didekati sampai dia sadar. Dan pada ikhwah sekalian, berteman itu harus sabar. Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adhahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adhahum. Artinya, seorang beriman yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan apa yang dia dapati dari manusia, maka dia lebih baik dibandingkan orang yang enggak bergaul dan tidak sabar. Sedikit-sedikit langsung kabur, sedikit-sedikit menyendiri, sedikit-sedikit tidak mau bergaul. Enggak, harus sabar. Ada kadang-kadang gesekan, maka sabarlah. Ya, sabar. Dan sabar lebih baik dibandingkan tidak sabar. Ada pepatah mengatakan, jika kamu, bahasa Arabnya saya agak lupa, jika kamu menginginkan teman yang tidak kamu cela, fa'ish wahidan ausil akhaka, kalau begitu silakan hidup sendiri di hutan sana. Atau kamu bergaul dengan orang lain yang kadang kamu dapati dia baik, kadang kamu dapati dia buruk. Nah, begitu. Apalagi permasalahan-permasalahan yang kadang-kadang bukan permasalahan agama. Ya. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala perang Uhud. Perang Uhud di akhir-akhir beliau bisa dipukul mundur oleh kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Kemudian Abu Sufyan yang waktu itu bersama Khalid bin Walid mengatakan, "Lanal 'Uzza wa la 'Uzza lakum." Sebelum itu, Abu Sufyan dan Khalid bin Walid berkata, "Aina Muhammad? Mana Muhammad? Kalau kalian tidak menjawab berarti Muhammad mati." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Diam." Diam saja. Karena itu berkaitan dengan diri sendiri. Enggak perlu balas dendam kalau diri sendiri. Tapi ketika berkaitan dengan hak Allah, mereka mengatakan, "Lanal 'Uzza wa la 'Uzza lakum." Kami punya berhala 'Uzza dan kalian tidak punya berhala. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ajibu." Jawab mereka, karena ini sudah berkenaan dengan hak Allah. Ya. "Allahu maulana wa la maula lakum. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar." Artinya Allah yang menolong kami dan kalian enggak ada penolong. Yang mati dari kami di surga dan yang mati dari kalian dalam neraka. Nah, itu ketika agama Allah dicela, dihina, baru mulai boleh balas dendam. Tapi kalau untuk diri sendiri, siapa yang tidak lepas dari celaan? Ya. Siapa yang tidak lepas dari hinaan? Jangan kita. Rasulullah, apa kurangnya Rasulullah? Akhlak beliau, fisik beliau, apa kurang? tetap saja dapat celaan. Maka harus sabar menghadapi orang-orang, harus sabar. Ya. Dengan kesabaran tersebut, maka kita akan terlatih untuk senantiasa menghargai orang lain. Kemudian ada satu kaedah dalam bergaul. Waliyati ila nas ma yuhibbu an yu'ta ilai. Artinya, hendaklah kamu gauli manusia sesuai dengan apa yang kamu suka orang bergaul denganmu seperti itu. Jadi kalau seandainya kita tidak ingin dihina, maka jangan menghina orang lain. Kalau seandainya kita tidak ingin dibohongi, maka jangan membohongi orang lain. Kalau seandainya kita tidak ingin dizalimi, maka jangan menzalimi orang lain. Kalau seandainya orang ingin kita dihormati oleh orang lain, maka hormatilah orang lain. Selalu seperti itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran dari perang Tabuk ini luar biasa, yaitu Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya. Di antaranya tadi pelajaran kokoh mana-mana meskipun ada badai. Yang kan Rasulullah menjauhi beliau. Ada orang kafir yang ingin naik, tetap beliau tidak mau. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum." Dan atas tiga orang yang tidak ikut perang sampai mereka merasakan bagaimana terhimpitnya diri mereka, seakan-akan dihimpit oleh bumi, maka apa yang terjadi? Wa dhannu allama al-ja'a minallahi illa ilaih. Lihat, mereka mengira bahwasanya tidak ada yang bisa dijadikan sandaran bersandar kecuali Allah. Ingat Pak, Anda bersandar dengan manusia senang kepada Anda, itu mustahil. Pasti ada yang senang, pasti ada yang tidak senang. Mustahil. Tapi ketika bersandar kepada Allah, kalau Allah sudah senang, semua makhluk dari makhluk langit sampai makhluk bumi, semuanya akan senang. Ya. Tsumma taba alaihim liyatubu. Maka kemudian Allah turun memberikan taubat kepada mereka agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buah dari kesabaran. Buah dari kesabaran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ka'ab bin Malik ini banyak ceritanya. Banyak sekali ceritanya. Dan yang paling luar biasa ceritanya tadi masalah baiqat, malah salah sabar. Ya. Seperti itu. Kemudian masalah fitnah dunia, ujian harta. Jadi ceritanya itu beliau sampai tidak ikut perang itu karena sibuk dengan kadang-kadang peternakan. Kemudian ingin ikut perang, oh nanti dulu deh, peternakan lagi, ingin ikut perang, nanti dulu. Akhirnya semua pasukan sudah berangkat, tertinggal beliau. Akhirnya terlambat. Ini yang dikatakan oleh para ulama, at-taswif ra'su amwalil mafalis. Artinya menunda-nunda itu adalah modalnya orang-orang yang bangkrut. Saya tidak berbicara tentang Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau sahabat Rasulullah, sudah diampuni dosanya, dijamin masuk surga. Tapi para ulama mengatakan at-taswif ra'su amwalil mafalis. Menunda-nunda amal itu adalah modalnya orang-orang bangkrut. Nunda besok aja deh, besok aja, enggak jadi-jadi sampai mati, enggak jadi-jadi. Ini cerita dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, belum sempat selesai kita membaca hadisnya, baru kita membaca Ka'ab bin Maliknya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada yang mau bertanya. Ada pengumuman, telah meninggal dunia orang tua dari Kastalani, kakak ipar Haji Adan, Haji Mahmud bin Muhammad Hafil. Insyaallah disolatkan besok jam 10 pagi di rumah Jalan Sungai Miai RT 7 nomor 41. Nah, ada yang ingin bertanya? Ya, jika tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.